Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, di frekuensi 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga Radio Kita FM Cirebon di frekuensi 94,3 FM, juga Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta, dan juga Radio Albayan 107,7 FM di Cirebon, Cianjur. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat yang merupakan rukun iman yang kedua. Kita sudah membahas akhlak-akhlak malaikat. Ada dua poin yang kita bahas. Pertama al-karam, yang kedua al-bar. Al-bir itu sifatnya, maknanya al-khair wal-fadl, kebaikan dan keutamaan. Ini sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Dan beberapa bentuk perbuatan baik para malaikat bagi manusia adalah mendoakan manusia, memintakan ampun untuk manusia, menjadi perantara sampainya wahyu bagi manusia, memberi syafaat dan lain-lain. Kita sekarang teruskan ke akhlak yang ketiga. Akhlak ketiga yang dimiliki para malaikat adalah at-tawaddu lil haq wa lil khalqi wa adamu takabbur. Akhlak ketiga para malaikat itu tawaddu terhadap kebenaran, tawaddu juga terhadap sesama makhluk, dan tidak takabbur. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran Surah Al-Anbiya 172. Allah berfirman, La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Isa al-Masih itu tidaklah enggan untuk menjadi hamba bagi Allah, juga para malaikatnya tidak enggan. Dalam surah Al-A'raf 206 Allah pun berfirman, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak bertakabur dalam beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah dan bersujud. Sujud ini tanda tawadhu yang sangat luar biasa. Juga sujudnya terus menerus tanpa disertai kebosanan, kelelahan, kejemuan, keengganan. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 19, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dari ibadah kepada Allah. Dan mereka juga tidak merasakan kelelahan, kejemuan. Nas-nas tentang masalah ini banyak sekali yang menunjukkan para malaikat itu sangat tawadhu. Tawadhu satu akhlak yang agung, yang mulia, yang berdiri di atas kekhusyuan dan kekhuduan kepada Allah Azza wa Jalla. Khusyu itu tunduknya hati. Khudu itu tunduknya badan kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh dari sifat menampakkan kemuliaan diri atau kesombongan, bahkan sebaliknya sikapnya menunjukkan sikap total dalam menerima kebenaran. Sedangkan takabur itu ditafsirkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Makna dari hadis ini, takabur adalah tidak mau menerima kebenaran, menolaknya dan mengingkarinya karena dia merasa sangat tinggi dan juga meremehkan manusia. Para malaikat, mereka tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Tawadhu juga kepada sesama manusia. Ketawaduan para malaikat kepada manusia dengan cara mendoakan manusia, memintakan ampun bagi manusia. Dan mereka sangat mencintai perbuatannya tersebut dan mengetahui keutamaan dari hal tersebut. Oleh karena itulah, maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam meminta advis kepada malaikat Jibril tentang pilihan yang Allah sodorkan kepada beliau, maka Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk juga tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dijelaskan jalasa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nadhara ila sama fa idza malakun yanzil fa qala Jibril inna hadzal malaka ma nazala منذ يوم خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني رب أرسلني إليك ربك أفملك النبي يجعلك أم عبدا رسولا قال جبريل توضأ لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا. Suatu saat Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melihat ke langit. Tiba-tiba turun satu malaikat dari langit. Berkatalah Jibril, sungguhnya malaikat ini tidak pernah turun sejak dia diciptakan sebelum hari kiamat. Ketika turun, malaikat ini berkata, "Hei Muhammad, sesungguhnya Allah mengutusku kepada engkau untuk menyodorkan dua pilihan. Apa engkau lebih memilih seorang raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul?" Jadi inilah dua pilihan yang disodorkan kepada Rasulullah SAW. Mau jadi nabi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf gitu ya. Ya berkuasa ya juga nabi. Ya soleh, ya berkuasa, ya hartanya pasti melimpah. Seluruh manusia tunduk, takluk gitu ya. Atau hanya menjadi hamba dan rasul. Maka berkata Jibril, "Tawadulah engkau, hai Muhammad, kepada Rabbmu, kepada Allah Azza wa Jalla." Maka setelah menerima advis ini, berkatalah Rasulullah SAW, "Aku memilih hamba sekaligus rasul." Jadi Nabi alaihi salatu wassalamah tidak matre, walaupun beliau pasti ke surga sebagai nabi, tapi tidak memilih menjadi raja di dunia sekaligus nabi yang bergelimang kekayaan, yang bergelimang kemewahan, kesenangan, semua manusia tunduk dan takluk gitu, kekuasaannya sangat-sangat-sangat besar. Ya di dunianya senang, di akhiratnya juga pasti bahagia. Nabi SAW tidak memilih itu. Tapi beliau memilih menjadi seorang hamba sekaligus rasul. Hamba yang miskin, hamba yang sering mengalami kesulitan secara ekonomi, hamba yang tidak bergelimang harta kekayaan dan tidak dikelilingi oleh pengawal dan para bodyguard. Hamba yang sangat sederhana. Seringkali beliau pun mengalami kelaparan yang sangat karena statusnya sebagai orang yang miskin. Itu yang beliau pilih, ya. Oleh karena itu manusia yang paling takabur, ya, adalah manusia yang merasa dirinya besar, menolak kebenaran. Dan sebesar-besar ketakaburan adalah orang-orang yang takaburnya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk meninggalkan kitab dan sunnah. Lalu menomor satukan lebih mengutamakan akal fikirannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mendahului Allah dan Rasulnya dalam berpendapat, dalam berkonsep. Mereka lebih percaya kepada hasil pola fikirnya sendiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka itu terancam dengan ancaman seluruh amal kebaikannya dihapus oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat kedua Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah lebih mengutamakan pendapatnya sendiri daripada firman Allah dan sabda Rasul. Daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat keduanya Al-Hujurat itu menyatakan, "Ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul, seperti kalian meninggikan suara kalian di atas suara sebagian yang lain. Nanti amal-amal baik kalian akan dihapus batal tanpa kalian sadari. Salah satu sikap yang nyata meninggikan suara di atas suara Rasul adalah lebih mendahulukan pendapatnya sendiri daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hal itu, maka itulah ketakaburan yang paling besar kadarnya, takabur kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah disingkirkan, lalu pendapat dia sendiri ya yang dia pakai. Jadi tawaddu adalah akhlak yang sangat mulia, yang sifat ini dimiliki oleh para malaikat. Para malaikat mencintai sifat tawaddu, mencintai orang-orang yang tawaddu, dan itulah nasihat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disodori pilihan apa ingin menjadi raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul. Nah, ketika diberi nasihat agar tawadhu di dalam menetapkan pilihan ini, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dalam bentuk memilih menjadi hamba sekaligus rasul. Itulah akhlak yang ketiga. Akhlak keempat dari para malaikat adalah al-haya. Malaikat itu pemalu. Dan malu ini sebuah sifat yang sangat agung. Malu itu adalah akhlak yang sangat mulia. Malu inilah yang menyebabkan seseorang bisa mengerem dirinya dari dosa, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari perkara-perkara yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang atau oleh makhluk yang berakal dan beradab. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan malu ini sebagai salah satu di antara cabang keimanan. Kata beliau, wal haya'u syu'batu minal iman. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Malu itu salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Salah satu di antara hadis yang menjelaskan bahwa para malaikat itu disifati dengan sifat malu adalah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Fasta'adhana Abu Bakrin fa'adhina lahu wahu ala tilkal hal. Fatahaddatha. Thumma sta'adhana Umar fa'adhina lah wahu kathalik. Fatahaddath. Thumma sta'adhana Uthman fajalasa Rasulullah s.a.w. wassawwa thiyabah. Fadakhala fatahaddatha falamma kharaja qalat Aishatu. دخل أبو بكر ولم تهتشي له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهتشي له ولم تبال ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di rumahku dengan kedua pahanya terbuka atau kedua betisnya. Lalu datanglah Abu Bakar minta izin, diizinkan masuk. Setelah masuk berbicara, dan Nabi masih dalam keadaan seperti tadi, berbaring dan kedua pahanya terbuka. Kemudian datanglah Umar minta izin masuk, lalu diizinkan juga. Nabi tetap tidak merubah posisinya, masih berbaring dalam keadaan kedua paha terbuka. Lalu ngobrol. Kemudian datanglah Uthman minta izin masuk. Sebelum masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Tadinya sih berbaring. Duduk kemudian menutupkan pakaiannya ke kedua pahanya. Masuklah Uthman, lalu ngobrol. Ini kan beda ya, sikap Nabi kepada Abu Bakar dan Umar sama, tetap berbaring dalam keadaan kedua paha terbuka. Tapi pas Utsman datang, beliau bangkit, duduk, dan menutupkan pakaiannya ke kedua pahanya, tertutup. Aisyah kaget melihat hal itu, lalu bertanya setelah semuanya keluar. Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar masuk, engkau masih tetap berbaling, engkau tidak peduli. Masuk Umar juga demikian, tapi ketika Utsman masuk, engkau duduk dan engkau merapikan pakaianmu. Kenapa demikian? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau berkata, tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat juga malu kepada orang ini? Orang yang dimaksud adalah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi malu kepada Utsman. Alasannya kenapa? Karena para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Dalam banyak riwayat lain, ya, dijelaskan alasannya kenapa para malaikat sampai malu kepada Utsman. Salah satunya adalah Utsman ini sangat pemalu. Kalau umpamanya beliau di rumah sendirian, mandi di kamar mandi yang pasti tertutup, beliau itu tidak berani untuk berdiri dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi jongkok, cingogo gitu ya, jongkok ketika mandinya. Baru setelah meraih penutup pakaian, penutup badannya, baru berani berdiri. Walaupun tidak ada orang lain di sana. Nah, salah satu analisa yang dikemukakan oleh para ulama ahli hadis dalam masalah ini adalah karena Utsman pemalu banget, kalau dia masuk dalam keadaan Nabi terbuka pahanya, karena malunya mungkin dia membatalkan masuk menemui Nabi dan membatalkan keperluannya. Karena pemalunya dia, lalu akan pulang kembali. Dan Nabi SAW tidak mau demikian. Makanya beliau pun bangkit, merapikan pakaiannya dan menutup kedua pahanya. Ketika ditanya apa alasannya, beliau menjawab, tidakkah aku merasa malu terhadap orang yang para malaikat juga malu kepada dia. Hadis ini sahih sekali lagi diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, fihi fadilatun zahiratun li Utsman wa jalaluhu indal malaikah wa annal haya'a sifatun jamilatun min sifatil malaika. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan keutamaan yang jelas, yang nyata bagi Utsman bin Affan, dan kemuliaan beliau di hadapan para malaikat, dalam pandangan para malaikat. Dan juga menjelaskan bahwa malu ini termasuk sifat yang sangat bagus di kalangan sifat-sifat para malaikat. Dengan hadis ini taulah kita bahwa malu termasuk akhlak para malaikat. Maka wajib kita meyakini hal itu, mengimani hal itu, dan iqtida kepada mereka. Iqtida itu artinya mengikuti sifat yang mereka miliki. Kita pun wajib memiliki rasa malu. Karena malu inilah yang bisa menyebabkan kita terdorong, termotivasi ibadah. Bisa menyebabkan kita mampu mengerem diri untuk melakukan dosa. Karena apa? Malu. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada para malaikat yang mencatatkan amal-amal perbuatan kita. Dan kepada manusia-manusia yang mengetahui dan mengenal kita tentu saja. Wallahu a'lam bissawab. Inilah penjelasan tentang dua sifat malaikat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tawaddu dan juga malu. Nanti di fasal yang berikutnya kita akan membahas tentang ibadah para malaikat dan amal-amal para malaikat, yang tentu saja penjelasan nanti akan jauh menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang para malaikat beserta interaksi mereka dengan kita sebagai manusia dan kepada dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi cukup sampai di sini saja para pendengar sekalian. Di pagi hari ini kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar sekalian. Alhamdulillah. Fadhol. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali bagi kami semua yang mendengarkan. Dan bagi para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Anda, baik para pendengar Radio Raja Bandung, Radio Kita FM Cirebon maupun Radio Islamic Center Bin Baz, Anda bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Maaf, dan juga bagi para pendengar Radio Albayan Cianjur, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637, atau Anda bisa bertanya melalui pesan singkat bagi para pendengar Radio Raja Bandung, bisa melalui nomor 081-1227-1476. Bagi para pendengar kita FM Cirebon, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 085-210-943-943. Dan bagi para pendengar Radio Binbas Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-5688-1078. 081-5688-1078. Dan sudah ada penelpon, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Dudung. Pak Dudung alitan punten. Alitan radiona. Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz ya. Ke bahasa Indonesia Pak Dudung. Ya. Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat aja. Alhamdulillah Pak Dudung baik-baik juga. Alhamdulillah. Silakan. Pada hari ini ada dalam keadaan sehat, Ustaz. Ini Ustaz, ada kepanasan. Ini Ustaz mengenai lapas basmalah. Apakah itu hadis atau wahyu? Kalau wahyu, apakah sebelum wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, apakah sebelum Nabi Muhammad juga diberi wahyu lapas basmalah? Karena seperti tersurat dalam surat An-Naml ayat 30, Ustaz, di situ Nabi Sulaiman menulis kepada Ratu Yesus diawali dengan kata basmalah, Ustaz. Iya. Yeah. Mohon. Nah, itu yang satu, Ustaz. Iya. Yeah. Lalu yang kedua, ini halaman ini, Ustaz, halaman alkohol. Pakai mana, gitu lah. Karena pada saat ini kan banyak sekali obat-obat yang mengandung alkohol, terutama di obat batuk gitu, Ustaz. Itu apakah boleh dikonsumsi oleh kita? Kalau boleh, ya sampai di mana batasannya gitu, Ustaz. Dan bagaimana kalau alkohol itu dipakai untuk membersihkan luka atau borok-borok gitu, Ustaz. Apakah itu boleh juga gitu, Ustaz. Iya, terima kasih. Mangga. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung, barakallahu fiik. Dua Jumat yang lalu Pak Dudung kesini nih Jumatannya. Ya. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Dudung sendiri. Apakah bismillah ini wahyu Allah? Dan apa hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu oleh Pak Dudung tadi dikutip surah An-Naml ayat 30. Itu menunjukkan bismillah itu wahyu Allah dan di zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Surat itu kan dalam An-Naml ayat 30 itu, ya, bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis. Lalu dicantumkan di sana bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan dia memulainya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. menunjukkan bismillahirrahmanirrahim di zaman Nabi Sulaiman sudah dipakai. Ya, itu Al-Qur'an An-Naml 30 dan itu sudah dipakai oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Sudah pada dong seri itu sudah tahu dan itu jawabannya. Ya, itu yang pertama Pak Dudung. Yang kedua, keharaman alkohol. Sebenarnya bukan alkoholnya yang dipermasalahkan, tapi muskir atau tidaknya. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang muskir itu khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Muskir itu segala sesuatu yang memabukkan, apapun kandungannya, apapun bentuknya. Bukan karena alkohol. Tidak semua yang memabukkan mengandung alkohol dan tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan. Enggak. Banyak hal lain yang tidak mengandung alkohol tapi memabukkan. Seperti ganja, seperti umpamanya narkoba-narkoba, itu tidak mengandung alkohol tapi memabukkan, ya. Atau di kampung-kampung ini ada pohon namanya pohon kucubung. Saya enggak tahu bahasa Indonesia, tapi di Sunda namanya pohon kucubung. Kucubung sama bahasa Indonesia kecubung juga, ya. Itu daunnya atau bunganya, ya, bisa hampir sama dengan ganja, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Itu memabukkan. Tapi tidak apa, tidak mengandung alkohol. Baik itu dihisap, ganja itu dibikin rokok, atau dibikin diminum, umpamanya seperti dibuat seperti teh, dilarutkan di dalam air kemudian diminum. Itu tidak mengandung alkohol, tetapi ketika diminum membuat mabuk juga, hilang akal orang yang meminumnya. Itu haram tetap. Nah, itu contoh-contoh bahwa walaupun tidak mengandung alkohol tapi bersifat memabukkan. Sekarang sebaliknya ada yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan. Contohnya beberapa jenis buah-buahan seperti umpamanya nangka, seperti durian, seperti apel, seperti anggur dan seterusnya. Itu mengandung juga alkohol. Dan kadang-kadang alkoholnya kadarnya tinggi. Kalau umpamanya dia sudah matang banget. Seperti juga peuyeum, tape, apalagi tape ketan hitam, disimpan di keler gitu berhari-hari, seminggu dua minggu, begitu si tutup kelernya dibuka, bau alkoholnya menyengat terasa sekali, ya. Tapi ada tapinya, walaupun umpamanya kita makan satu keler penuh itu tape dengan kadar alkohol yang tinggi, tidak ada kasus bahwa ada orang mabuk hilang akalnya, ngomongnya ngaco karena terlalu banyak minum peuyeum atau tape tadi, ya. Jadi walaupun kadar alkoholnya tinggi, ya, tapi tidak membuat orang yang mengkonsumsinya mabuk. Oleh karena itulah, maka yang menjadi ukuran halal atau haramnya bukan alkoholnya. Tidak semua yang mengandung alkohol itu menyebabkan mabuk, dan tidak semua yang memabukkan itu mengandung alkohol. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menitikberatkan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan maka itu khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kalau itu haram maka setetesnya pun tidak boleh. Umpamanya kita minum satu botol minuman mabuk, maka satu tetesnya pun haram. Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Oleh karena itu, sekali lagi, bukan kandungan alkoholnya, tapi apakah itu bersifat memabukkan atau tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau ada sebuah obat yang mengandung alkohol, tapi kadarnya rendah, umpamanya di bawah 5%, atau hanya 1%, hanya 2%, Jadi sebanyak apapun itu obat diminum, ya, satu botol, dua botol, tidak akan menyebabkan orang itu mabuk. Maka itu tidak jatuh haram, karena itu bukan sesuatu yang memabukkan. Tapi kalau kadarnya tinggi, di atas 10%, maka kalau satu botol menyebabkan mabuk, maka setetesnya pun haram. Itu ya. Oleh karena itu, kalau umpamanya ada sebuah minuman yang memabukkan, apapun mereknya, kalau satu gelas kita minum mabuk, kita ambil satu sendok dari apa? Dari minuman yang memabukkan tadi. Kita ambil satu sendok, ya. Kemudian kita masukkan kepada panci yang berisi air penuh, satu panci itu 2 liter umpamanya. Lalu 2 liter air panci yang sudah dicampuri oleh satu sendok minuman yang memabukkan itu dicampur, lalu diminum semuanya. Apakah mabuk? Tidak, tentu saja, ya. Maka air 2 panci tersebut bukanlah khamr, karena ketika diminum tidak membuat kita mabuk. Maka yang tidak membuat kita mabuk, maka itu adalah bukan khamr dan tidak diharamkan. Nabi SAW menyatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, jadi Pak Dudung, kalau kadar alkohol dalam satu obat batuk itu sangat rendah, sebanyak apapun kita meminumnya tidak akan mabuk, maka itu bukan khamr, maka itu bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Jadi kalau tidak meminum obat itu, ya, dan ada alternatif obat lain, maka itu lebih utama untuk keluar dari khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz, hatur nuhun atas jawaban yang diberikan Ustaz atas pertanyaan Pak Dudung tadi. Untuk selanjutnya kita akan angkat penelpon berikutnya. Sudah mati ya? Kami silakan yang tadi telepon yang sudah terputus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Kisa Ustaz di Cimahi. Oh. Iya, mangga Abu Kisa. Mau tanya Ustaz, apakah malakul maut itu satu atau banyak Ustaz? Nah, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mendesak juga Ustaz. Masalah wudu untuk akhwat yang kebetulan misalkan di tempat wudu umum terbuka. Iya. Kalau untuk kaki mungkin bisa mengusap suhu. Namun untuk hijab dan tangan masih perlu saya ketahui bagaimana cara untuk mengusap kepala, telinga, dan tangan itu. Apakah harus menggulung tangan atau bagaimana Ustaz? Ya. Itu saja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Wafika barakallahu alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umul Qaisadi, Abul Qaisadi Cimareme, barakallahu fik. Taib, ada dua pertanyaan ya. Pertama, malakul maut. Malakul maut satu person malaikat, ya. Dan itu adalah nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran umpama dalam surah As-Sajdah, Allah menyatakan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Malakul maut satu person, tidak banyak. Lalu jangan ditanya, kalau memang cuma satu, gimana caranya mematikan orang banyak di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, detik yang sama gitu ya, harus mencabut ratusan nyawa di tempat yang berbeda, yang berjauhan. Gimana caranya? Kita mah gak perlu ikut mikirin, itu mah bukan urusan kita. Urusan malakul maut yang pasti oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kekuasaan, kemampuan untuk melakukan hal tersebut secara teknis tanpa menyulitkan mereka. Hanya sebagai gambaran saja, jangankan malaikat atuh, ya, kita juga manusia. Bisa umpama dengan teknologi yang kita miliki, yang sudah kita capai, umpamanya telkom, air, listrik, internet, atau HP malah gitu ya. Mau PLN mau mematikan listrik di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, apa bisa apa tidak? Bisa, cuma pijit tombol teng gitu, udah langsung mati ya. Operator telepon seluler umpamanya mematikan beberapa nomor di tempat yang jauh berbeda tapi di detik yang sama, apa bisa apa tidak? Gampang. Sambil merem juga bisa, sambil duduk juga bisa gitu ya. Air juga begitu, jaringan internet juga begitu. Itu manusia bisa, secara teknis kita tidak bingung dan sangat mudah ya. Kalau manusia begitu, apalagi para malaikat, termasuk malakul maut, yang apa? Yang harus mencabut nyawa banyak orang di waktu yang bersamaan, tapi di tempat yang berbeda. Jangan mikirin caranya, itu bukan apa namanya urusan kita, ya. Mungkin nggak kepikiran caranya, karena memang kemampuan kita super terbatas, tidak bisa menyamai kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Kedua apa? Tentang wudu. Oh, tentang wudu akhwat. Iya, kemarin juga sudah disinggung. Kalau akhwat mau wudu, ya harus di tempat tertutup. Karena tadi sudah dijelaskan, kalau membasuh kaki bisa dengan mengusap kaos kaki bagian atasnya. Kalau umpamanya kepala, gampang, tinggal masukkan beberapa ujung jari ke bawah kerudung lalu usap bagian atas kerudungnya. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama, tapi dibolehkan. Telinga, gampang, masukkan kedua tangan ke dalam kerudung. Ya, kemudian mengusap dua daun telinga. Cuma yang jadi masalah ini adalah membasuh tangan. Membasuh tangan tidak bisa hanya dengan mengusap bagian lengan baju tangan, enggak bisa. Itu harus apa? Ya harus dibuka, disingkilkan, digulung. Tapi berakibat apa? Terlihat oleh laki-laki, dan itu aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Oleh karena itu, untuk zaman sekarang sih enggak susah ya. Karena ada banyak WC di mana-mana, di masjid, ya, di kantor, di mana-mana, di bisa tertutup. Kalau untuk buang air saja di mana-mana serba mudah gitu, di tempat tertutup. Masa untuk berwudu tidak bisa? Walaupun di wastafel, kan bisa di wastafel tanpa harus mengangkat kaki ketika membasuh kaki. Cukup diusap bagian atas dari kaos kaki atau sepatunya saja. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan senada dengan pertanyaan Abu Kesha yang pertama tadi Ustaz, dari pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Pak Ustaz, mohon penjelasan bagaimanakah tentang jumlah malaikat yang bertugas tertentu terhadap pengawasan kehidupan manusia mengingat jumlah manusia banyak. Terima kasih. Siapa tadi? Hamba Allah. Hamba Allah di Cirebon. Iya. Ya, itu nanti akan kita bahas dalam bab berikutnya, ibadah dan amal-amal malaikat. Cuma malaikat itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada jumlah manusia dan jin. Malaikat itu tidak terhitung, saking apa? Saking banyaknya. Hanya Allah satu sendiri yang tahu jumlah malaikat. Para malaikat sendiri enggak tahu berapa jumlah mereka. Hanya Allah. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah seluruhnya kecuali hanya Dia, hanya Allah sendiri. Para malaikat sendiri enggak tahu, malaikat Jibril enggak tahu berapa jumlah seluruh malaikat, hanya Allah yang tahu. Dan ini menunjukkan sangat-sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah seluruh jin, manusia, binatang dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Bumi ini aja ukurannya ibarat satu butir debu gitu yang melayang-layang di alam jagat raya yang seolah-olah tak berujung, tak berpangkal. Ya, alam jagat raya sangat luas sekali, dan seluruh langit dan bumi itu, dari langit sampai ke bumi itu dipenuhi oleh para malaikat. jumlah para malaikat itu tidak terhitung, jauh lebih banyak daripada seluruh jumlah penghuni makhluk penghuni bumi ini, ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh di dalam bab amal dan ibadah para malaikat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Masih dari pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana derajat hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf? Mohon penjelasannya. Iya, hadis yang innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Hadis itu dhaif, akan tetapi ada penguat dari hadis-hadis lain yang menyebabkan hadis tersebut derajatnya hasan li ghairihi, hasan karena tunjangan hadis-hadis yang lain yang maknanya sama, yang maknanya senada dengan itu, sehingga hadis itu dipakai oleh para ulama sebagai dalil untuk menunjukkan keutamaan sholat di sebelah kanan imam. Adapun yang sahih adalah innallaha malaikatahu yusalluna ala shufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shof-shof yang terdepan, shof-shof yang pertama, kedua, dan seterusnya itu. Itu yang sahih. Adapun yang sebelah kanan memang hadisnya dhaif, akan tapi sebagian ulama memakainya karena adanya tunjangan dari hadis lain yang nadanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Binbas Yogyakarta, dari hamba Allah di Bantul. Ustaz, apakah nanti malaikat pun akan masuk ke dalam surga? Dan apakah nama-nama malaikat yang selama ini hadir di tengah-tengah kaum muslimin adalah sahih penamaannya? Iya, malaikat sudah kita terangkan bahwa tugas mereka yang Allah berikan kepada mereka adalah tugas kauni dan bukan tugas syar'i. Mereka itu tidak diberikan kemampuan dan kemauan untuk durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjaga mereka dari kesalahan. Mereka maksum. Mereka tidak berbuat salah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kekeliruan. Karena resikonya terlalu besar. Kalau umpamanya malaikat yang ditugaskan untuk menjaga planet-planet besar, bintang, bulan, matahari gitu, dan planet-planet lain, ya, agar tetap beredar pada orbitnya, tidak melenceng dengan jarak yang juga ditentukan, fix gitu. Kalau sedikit mereka lalai, seperti umpamai sopir, baik mereka itu ngantuk, kemudian oleng si setirnya ke kiri apa ke kanan, itu dalam hitungan detik bisa tabrakan, bisa celaka, bisa terguling. Atau si sopirnya sambil nyopir, sambil SMS-SMS-an. Hanya dalam hitungan detik jeger weh. Nenggar apa menabrak yang di depannya, di kirinya apa di kanannya, itu hanya dalam hitungan detik. Itu untuk benda kecil, mobil atau motor sambil SMS saja itu sudah berbahaya. Apalagi malaikat yang harus mengawasi dan memproses, ya, beredarnya planet-planet di orbitnya dengan jarak tertentu. Kalau sedikit saja mereka lengah, ya, maka bergeser dari orbitnya atau bergeser jaraknya, maka itu bisa menimbulkan kehancuran yang besar. Jarak matahari ke bumi itu pas. Kalau umpama matahari sedikit saja mendekat ke bumi, terbakarlah kehidupan di alam bumi ini. Kalau matahari menjauh sedikit saja dari bumi jaraknya, maka beku semua kehidupan. Nah, itu berbahaya. Makanya malaikat tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Tugas yang Allah berikan kepada mereka disebutnya tugas kauni, bukan tugas syar'i. Berbeda dengan kepada jin dan manusia, itu adalah perintah syar'i. Mereka diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak atau menerima. Siapa yang menolak dan menolak, maka akan diazab. Siapa yang menerima, maka akan diberi pahala. Azabnya dengan neraka, pahalanya dengan surga. Itu manusia. Nah, malaikat, ya, tugas yang Allah berikan kepada mereka disebutnya tugas kauni, bukan tugas syar'i. Mereka tidak diberi pahala dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, dan tidak dibalas dengan surga, dan tidak ada yang durhaka ya, sehingga masuk ke dalam neraka. Nah, adapun manusia dan jin setelah kiamat terjadi, maka seluruh amal mereka berhenti di sana. Di hari kiamat yang ada hanya hisab dan balasan. Balasannya ke surga atau ke neraka. Adapun para malaikat seusai kiamat terjadi, mereka terus bekerja. Mereka terus bertugas dengan tugas yang berbeda-beda. Kalau yang bertugas di neraka, ya tetap di neraka. Untuk apa? Menyiksa orang-orang ahli neraka. Tapi para malaikat yang ada di neraka tidak tersiksa dengan keberadaan mereka di neraka. Mereka tidak terbakar, mereka tidak merasakan kepanasan, mereka tidak menderita dengan adanya mereka dalam neraka. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk tidak menderita di dalam neraka. Yang bertugas di surga, ya tetap dia mereka di surga. Yang bertugas di tempat lain, memikul aras, tetap memikul aras. Yang bertugas sujud, ruku, tasbih, zikir, tetap mereka bersujud, bertasbih, dan berzikir. Jadi, mereka itu tidak berakhir ke surga ataupun ke neraka. Mereka tugasnya tidak berakhir dengan berakhirnya hancurnya alam jagat raya ini. Karena apa? Karena perintah yang Allah berikan kepada mereka adalah perintah kauni dan bukan perintah syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Terus nama-nama malaikat yang Nama malaikat yang dikenal 10 ya. Jibril, Mikail, Israfil itu benar. Jibril, Mikail ada dalam Al-Qur'an. Israfil tidak ada dalam Al-Qur'an tapi ada dalam hadis yang sahih. Sehingga wajib ketiga nama ini diyakini. Adapun Israel, Israel itu tidak ada. Israel hanya bersumber dari riwayat-riwayat Israiliyat. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada. Al-Quran dan hadis menyatakan malaikat pencabut nyawa itu malakul maut, bukanlah Israel. Ya? Jadi nama Israel itu bukan dari ajaran Islam. Nama Israel bersumber dari riwayat Israiliyat dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasoro di zaman dahulu, tapi menyebar dari mulut ke mulut sampai dibicarakan juga di kalangan para sahabat. Akhirnya terwariskan turun-temurun sampai zaman kini, walaupun sumbernya berasal dari riwayat Israiliyat. Kita tidak boleh meyakini bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya adalah Israel, karena sumbernya dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasoro. Kita wajib meyakini bahwa yang mencabut nyawa itu adalah Malakul Maut. Jadi Israel, Jibril, Mikail, Israfil, ya benar, Israel bukan. Ya. Terus setelah Israel siapa? Raqib Atid. Raqib Atid bukan nama dari personal malaikat, bukan. Nama siapa yang mencatat, ya, yang amal baik atau amal buruk tidak diketahui, tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis, ya. Tapi itu sebutan, ya, bagi siapapun malaikat yang mencabut nyawa, yang mencatat amal kebaikan, disebutlah dengan sebutan Raqib. Yang mencatat amal buruk disebutlah Atid. Dan ini bukan nama personal malaikat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ini bukan nama person dari malaikat, tapi nama atau sebutan bagi malaikat yang mencatatkan amal baik dan amal buruk. Satu orang satu raqib. Satu orang satu atid. Ada berapa miliar orang? Ada berapa miliar raqib dan atid? Gitu ya. Jadi itu sebutan untuk malaikat yang bertugas seperti itu dan bukan nama bagi person malaikat. Munkar dan nakir, ya benar. Munkar dan nakir tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi ada dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian juga Malik. Kalau Malik ada dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berkata ahli neraka, ya maliku liyakdi alaina rabbuk. Hei malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Jadi malik nama malaikat yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai penjaga neraka. Dan juga diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Adapun Ridwan, sebagian ulama menetapkan Ridwan sebagai nama malaikat penjaga surga. Di antara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi sudah kita jelaskan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa ada malaikat namanya Ridwan penjaga surga, itu hadisnya dhaif. Sedangkan ini masalah gaib, dan masalah gaib tidak boleh dijelaskan berdasarkan hadis yang dhaif, harus hadis yang sahih. Dan ini pernah kita bahas. Oleh karena itu, walaupun memang sebagian ulama ada yang menetapkan Ridwan sebagai nama malaikat penjaga surga, tapi sebagian ulama lain menolak. Karena apa? Karena ini menyangkut perkara gaib yang harus ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Bahwa malaikat penjaga surga itu ada, Al-Quran menjelaskan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha. Nah, jadi malaikat penjaga surga ada, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam hadis, tapi tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa itu namanya Ridwan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih ke penelpon, Pak Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Ustaz. Alhamdulillah, apa kabar juga Pak Solihin? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Mendengar tadi penjelasan dari Ustaz, ketika Rasulullah kedatangan Abu Bakar, Umar, ketika dalam keadaan pahanya terbuka, apakah ini menjadikan dalil bahwa aurat laki-laki itu boleh membuka paha? Maksudnya seperti yang dialami tadi ketika Rasulullah kedatangan sahabatnya gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini ada hadis tentang adab mendatangi masjid. Ada hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian terwudu, hendaklah membaguskan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, maka janganlah ia menganyam jari jemarinya, karena dia di dalam sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pertanyaan ini, bagaimana yang dimaksud dengan menganyam jari jemari? Itu saja Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Solihin. Pertanyaan yang pertama adalah tentang apakah paha termasuk aurat atau tidak. Karena apa? Karena berdasarkan hadis sahih tadi, Nabi alaihi salatu wasalam menampakkan paha, kedua pahanya di hadapan Abu Bakar dan Umar. Taib. Ini masalah yang diikhtilaf oleh para ulama. Tapi jumhur ulama menyatakan berdasarkan hadis ini, iya, bahwa paha adalah bukan aurat, sehingga dibolehkan terlihat oleh orang lain. Sebagaimana Nabi SAW juga menampakkan kedua pahanya di hadapan Abu Bakar dan Umar, sekalipun keduanya adalah mertua. Akan tetapi tetap tidak dibolehkan untuk menampakkan aurat sekalipun kepada mertuanya sendiri atau anaknya sendiri. Yang dibolehkan itu adalah hanya kepada siapa? Kepada istrinya. kepada pasangannya maka dibolehkan menampakkan aurat dan tidak ada aurat antara suami dengan istri dalam perkara tersebut. Berdasarkan hal itulah ya, maka sebagian ulama menyatakan dibolehkan untuk menampakkan kedua paha kepada orang lain karena itu bukanlah aurat. Kedua, sebagian lagi menyatakan aurat yang harus dijaga. Adapun hadis tadi itu ada syak dari rawi, dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa syaknya? Yaitu Nabi SAW disebut kashifan fakhidaihi aw saqaihi. Nabi membuka kedua pahanya atau kedua betisnya. Ada syak. Apakah pahanya ataukah betisnya? Ragu. Sebagian ulama ya mengambil mana yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati, bahwa yang paling mungkin adalah kedua betisnya yang terlihat dan bukan kedua pahanya. Dari sinilah maka sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa paha itu termasuk aurat yang tidak boleh terbuka, yang boleh itu hanyalah betis. Inilah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Kedua, tasbik. Tasbik artinya menganyam jari-jari dalam bentuk memasukkan selak-selak jari tangan kanan ke selak-selak jari tangan kiri. Dan ini terlarang dalam beberapa momen. Seperti hadis yang dikemukakan oleh Pasolihin tadi, idza tawaddo ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin kana hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa syabbaka baina asabihi. Kalau salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia dianggap berada dalam salat sampai dia pulang, maka janganlah kalian berbuat seperti ini lalu mentasbik jari-jarinya. Tasbik itu artinya menjalin jari-jarinya, dalam arti memasukkan sela-sela jari tangan kanan ke sela-sela jari tangan kiri. Nah, itu biasanya ditambah dengan kata orang Sunda mah nangkep tuur biasanya ya. Nangkep tuur itu mendekap lutut sendiri dengan menjalin jari jemari tadi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, ada yang berupa larangan hadis yang diterima dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddo ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid fala yasbikanna yadayhi fa innahu fi shalah." Bila salah seorang di antara kalian berwudu lalu membaguskan wudunya lalu sengaja keluar untuk menuju masjid untuk salat, maka janganlah dia ini mentasbik kedua tangannya karena dia itu berada di dalam salat. Dianggap berada di dalam salat artinya pahalanya sama dengan pahala salat. Walaupun dia tidak sholat, dimulai dari berjalan dari rumah di jalannya, pahalanya sama dengan pahala sholat. Sampai di masjid duduk menunggu imam datang juga dianggap dalam sholat, artinya pahala yang Allah berikan kepadanya sama dengan pahala sholat. Ismail bin Umayyah menyatakan, ya, sa'altu nafian anir rajuli yusalli wa huwa mushabbiku yadayhi. Aku bertanya kepada Nafi tentang seseorang yang mentasbik kedua tangannya ketika salat, maka dia menjawab, qala Ibnu Umar, tilka salatul maghdubi alaihim, itu adalah salat manusia yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayat Imam Abu Daud, ya. Maka ada sebagian orang yang ketika sholat, dia ketika sedekapnya itu bukannya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi menjalin, menganyam jari-jari tangannya antara tangan kanan dan tangan kiri. Dan zahir hadis ini menunjukkan haramnya mentasbik, ya, ketika seseorang setelah berwudu di jalan, ketika menuju masjid, dan ketika dia duduk di masjid menunggu sholat sampai sholat ditunaikan. Berkata Syekhul Islam, ya, di dalam Majmul Fatawanya, beliau menyatakan, amma tasbik bainal asabi'ihi fayukrahu min hini yakhruju wa huwa fil masjid asyaddu karahatan wa fis shalah asyaddu asyad. Adapun tasbik, ya, menganyam jari-jari, maka dimakruhkan sejak dia keluar dari rumah di jalan, dan kalau itu dilakukan di masjid, maka itu lebih terlarang lagi. Dan lebih terlarang lagi adalah di dalam sholat, ya, maka itu terlarang. Nah, jadi, ya, yang terlarang adalah ketika dia duduk di masjid dalam rangka untuk menunggu sholat. Adapun, ya, kalau duduk di masjidnya tidak dalam rangka menunggu sholat, atau sholatnya selesai dilakukan, maka ini tidak terlarang, tidak makruh, dan apalagi haram. Sebagaimana, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya menetapkan satu judul bab tersendiri yang berjudul Tasbikul Asabi fil Masjid wa Ghairihi, menjalin atau mentasbik jari-jari baik di masjid ataupun di tempat yang lainnya. Lalu beliau membawakan beberapa hadis, di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu. Sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Lalu Nabi selesai mentasbik jari-jarinya untuk mendemonstrasikan kekuatan ukhuwah antara mukmin dengan mukmin. Lalu beliau mencontohkan dengan mentasbik, dan itu menunjukkan kebolehan dalam hal itu. Kemudian yang kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sallabina Rasul sallallahu alaihi wasallam ihda salatil isya, fa sallabina raknatin thumma sallama fa qama ila hasbah ma'rudah fil masjid fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Kata Abu Hurairah, kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara dua salat isya, maksudnya mungkin maghrib, mungkin isya. Beliau salat mengimami kami dua rakaat, kemudian salam. Harusnya kan kalau maghrib itu tiga, kalau isya empat, ini baru dua rakaat salam. Setelah beres salam, beliau berdiri kemudian bersandar ke kayu yang ada di pojok masjid. Beliau bersandar ke sana dalam keadaan seperti kecewa, lalu beliau mentasbik jari-jarinya. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan, berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah kitab Fathu Dzil Jalal Ikram Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini menjadi dalil tentang dibolehkannya tasbik seusai sholat. Jadi berdasarkan semua keterangan tadi, tasbik yang terlarang adalah tasbik yang dilakukan oleh seseorang sejak dia wudu sampai sholat. Baik itu ketika di jalan, ketika berjalan, jangan sampai sambil mentasbik, atau ketika menunggu sholat. Dan yang lebih terlarang ini adalah di dalam sholat. Jadi yang berkaitan dengan sholat dan dilakukan sebelum sholat, maka itu terlarang. Adapun mentasbik di masjid atau di tempat lainnya tidak dalam rangka menunggu sholat, atau seusai sholat dilakukan, maka dibolehkan mentasbik dan tidak terlarang, karena Nabi SAW pun melakukan hal tersebut. Nah, termasuk ketika khutbah Jumat boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Karena dia dianggap lagi sholat. dan akan menjelang sholat, menunggu sholat ketika Jumatan, mendengar khutbah Jumat imam, maka tidak boleh kita sambil mentasbik, karena itu dianggap di dalam sholat atau minimalnya menunggu datangnya waktu sholat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Bagi para pendengar Radio Roja Bandung maupun juga Radio Kita FM serta Radio Binbas Yogyakarta yang akan bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon, silakan di nomor telepon 022-868-62637. Sekali lagi, nomor 022-868-62637. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana Bapak? Abu Raisa di Kobo, Pak. Abu Raisa. Tadi siapa? Abu Kaisa. Oh iya. Silakan Abu Raisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, Pak. Ini apa masuk enggak kalau di masjid? Kalau di masjid itu masuk malaikat ya, kalau di masjidnya banyak kalender gambar orang, terus ada kaligrafi Arab itu sekelilingnya. Apakah malaikat itu masuk enggak? Itu satu. Terus kedua, mohon penjelasannya tentang tempat imam yang ada di yang ditinggikan gitu, Pak, karena banyak itu ditemui, termasuk saya sehari-hari, masjidnya yang tempat imamnya ditinggikan gitu, Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Raisa di Kopo, di mana? Ya, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Ya, apakah malaikat masuk enggak ke masjid yang di sana ada gambar? Iya. Ya, sebaiknya dihindarkan adanya gambar, termasuk foto orang di dalam masjid, ya. Itu lebih selamat. Walaupun foto ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ada yang membolehkan karena foto bukanlah gambar. Foto ini adalah refleksi dari keadaan suatu benda termasuk orang. Ya, bukan gambar. Sama dengan cermin. Ya, sama juga dengan umpamanya video. Seandainya fotografi yang merupakan refleksi bayangan dari orang atau bendanya terlarang, maka pasti terlarang pula bercermin. Ternyata tidak. Bercermin dibolehkan. Baik di air ataupun di kaca, di cermin. Nah, itu sebagian ulama menyatakan demikian, ya. Makanya sebagian mereka membolehkan, ya. Tapi dengan syarat foto ini tidak boleh diperlakukan untuk hal-hal yang diharamkan secara syar'i. Seperti dipajang, apalagi fotonya ada wanita dengan wajah terbuka, apalagi parasnya cantik. Sehingga membuat orang yang melihatnya bisa bermaksiat dengan hal itu. Atau disebutnya litafakhur, untuk kebanggaan. Kebanggaan akan apa? Akan sesuatu yang memang layak dibanggakan. Apalagi kalau itu adalah ibadah. Ya, difoto, kemudian dipajang. Dalam rangka apa? Coba, dalam rangka agar orang memuji, agar orang tahu bahwa kita sudah melakukan ibadah itu. Kita difoto di depan Ka'bah, kita difoto di Arafah ketika wukuf, kita berfoto umpamanya di tempat sa'i, pokoknya di tempat-tempat ibadah, lalu dipajang. Dalam rangka apa coba? Agar orang-orang tahu kita sudah haji. Ya. Itu kan riya namanya. Bisa terhapus itu pahala hajinya. Haji itu ya sudah mahal, puluhan juta. Kalau yang plus sekarang ratusan juta, ya. Sudah lama waktunya, capek, ya. Kemudian pahalanya dihapus oleh Allah karena apa? Karena riya, karena dengan foto-foto itu. Ya. Atau umpamanya kita dapat hadiah karena prestasi kita. Ketika menerimanya, kita difoto, dipajang. Untuk apa coba dipajang? Agar orang-orang tahu kita ini hebat gitu kan. Itu ujub namanya, ya. Maka itu terlarang. Maka tidak boleh. Adapun foto-foto untuk hal-hal yang memang darurat, dalam arti diharuskan untuk memberikan kepastian status dia di mata hukum, ya, maka dibolehkan, bahkan diharuskan. Seperti umpamanya foto di KTP, pas foto di mana lagi, di ijazah, di paspor, di surat nikah gitu ya. Ya itu harus. Untuk apa? Untuk menghindarkan tindak manipulasi orang ya. Kalau umpamanya KTP tidak ada fotonya, nanti orang bisa-bisa pinjam KTP siapa saja gitu kan. Ini nama saya Anini Ujang, padahal namanya Asep tadi ini. Nah, tapi gak ada fotonya. Orang kan gak, polisi atau aparat gak tahu, oh iya ini disangkanya. Tapi kalau ada fotonya gak akan terbalik. Begitu juga ijazah, begitu juga surat nikah, begitu juga paspor, wajib ada foto. Untuk menghindarkan adanya tindakan manipulasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi walaupun para ulama membolehkan foto, tetapi tidak boleh foto itu diperlakukan dengan perlakuan yang diharamkan ya. Apalagi akhwat-akhwat jangan memajang foto di Facebook, di Twitter. Nanti bisa disalahgunakan orang. Nanti dikopas oleh orang, ditempel di mana saja gitu, untuk menipu orang lain, untuk mengelabui orang lain ya. Apalagi akhwat-akhwat yang berparas cantik umpamanya ya. Kemudian orang menatap terus, disimpan di HP-nya, disimpan di Facebook-nya, disimpan di albumnya, kemudian bisa bermaksiat dengan hal itu. Maka tidak boleh hal seperti itu ya. Itu orang-orang yang membolehkan. Adapun orang yang tidak membolehkan ya, berdasarkan kepada keumuman hadis bahwa asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamatlah tukang foto, tukang gambar. Dan termasuk gambar di sini adalah foto. Sebab bahasa Arabnya baik gambar ataupun foto nama sama, yaitu surah. Surah dengan sod. Surah ini artinya bisa foto, bisa gambar, bisa gambaran. Dan gambar mana saja yang ada di suatu tempat, malaikat tidak akan memasukinya. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, innal malaikata la tadkhulu buyutan fihi suwar. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada gambarnya, ada fotonya. Di sini disebutkan rumah karena umumnya rumah. Ya, di masjid enggak ada saat itu. Ya. Tapi dilalah atau penunjukan hadis ini menunjukkan ke semua tempat. Semua ruangan yang di dalamnya ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Termasuk di kalau itu ada di masjid. Maka sebaiknya hindarkan adanya foto-foto orang di masjid. Sekalipun kalender umpamanya, kalau ada foto orangnya, tutup dengan sesuatu yang bisa menutupinya, yang menyebabkan kita tidak melihat foto tersebut ya. Adapun kalau umpamanya fotonya adalah pemandangan dengan orang yang jauh tidak berbentuk seperti titik-titik, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau itu diletakkan di masjid bisa mengganggu orang sholat, maka sebaiknya tidak dibiarkan adanya hal tersebut. Bagaimana dengan kaligrafi? Ya, kaligrafi para ulama sudah berteriak. Itu tidak boleh. Itu karena apa? Karena itu eksploitasi terhadap ayat ataupun hadis. Dan itu bukan cara memuliakan ayat. Siapa yang paling memuliakan Al-Quran? Tentu saja Nabi dan para sahabatnya. Ada enggak Nabi atau para sahabat yang memajang kaligrafi baik lafad Allah, lafad Muhammad atau Bismillah atau ayat kursi di rumahnya? Tidak ada satupun. Yang menunjukkan bukan demikian cara memuliakan Al-Quran. Mereka mah Al-Quran tadi dibaca, dihafalkan, diyakini, diamalkan. Itu caranya. Dan tidak pernah ada yang menggantung tulisan Bismillah umpamai di rumahnya. Orang sekarang caranya salah. Memuliakan Al-Quran kaligrafinya ditempel, dibaca enggak. Diamalkan mah komo, dihafalkan mah tidak pernah. Dibaca aja enggak. Lalu mereka meyakini, oh cara memuliakan Quran itu begini. Terbalik, Nabi dan para sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menghafalkannya, membacanya tiap hari, lalu mengamalkan dan mengajarkannya tanpa menempel satupun ayat yang tertulis digantung di dinding rumahnya. Karena bukan demikian cara memuliakan Al-Quranul Karim. Tapi yang apa, yang diambil oleh orang dengan memajang kaligrafi itu nilai seninya. Ini menjadikan Al-Quran sebagai bahan eksploitasi seni. Ya, apanya yang dihargai, apakah ayat Qurannya atau seninya? Seninya, coba umpamanya ayat kursi. Satu ayat, pakai figura, pakai apa tulisan yang bagus. Itu harganya bisa puluhan juta. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz gitu ya semuanya. Berapa harganya? Paling 100 ribu, 50 ribu. Nah sekarang kalau ada anak, anak kecil, nyurat-nyoret Al-Quran, ya, dicurat-coret, disobek, kelihatan oleh ayah ibunya, marah enggak? Enggak, paling aduh ini anak pintar, mudah-mudahan jadi hafal Qurannya. Paling begitu, sudah. Tapi coba itu, kaligrafi yang harganya 20 juta, dicurat-coret, ditusuk, gitu ya, disobek-sobek, marah enggak? Marah besar. Bukan karena ayat kursinya, tapi karena apa? Karena nilai seninya. Karena harganya yang mahal. Ini Al-Quran 30 juz disobek-sobek, dicoret-coret, gak apa-apa. Itu cuma satu ayat kursi disobek-sobek, dicoret-coret, marah. Apakah karena ayat kursinya? Bukan. Tapi karena nilai seninya. Karena harga dari nilai seni itu. Bukan karena ayatnya. Ayatnya tidak berharga. Yang berharga itu nilai seninya. Ya, oleh karena itulah, maka bukan demikian cara memuliakan Al-Quranul Karim. Bukan dengan cara memajang kaligrafi. Ya. Karena itulah maka Nabi dan para sahabat tidak ada satupun yang memajang satu ayat pun di rumahnya dalam bentuk kaligrafi. Karena bukan demikian cara memajang Al-Quranul Karim. Kalau itu umpamanya dianggap pengusir setan, oh setan malah ketawa. Karena mereka sudah melakukan cara yang salah dalam memuliakan Al-Quran. Setan ketawa, bukannya takut. Setan gak takut terhadap tulisan ayat, ya. Setan itu takut kepada orang yang ayat Al-Quran itu sudah tertanam kuat dalam jiwa mereka. Teraplikasi dalam amal. Baru itulah yang ditakuti oleh setan laknatullahi alaih. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Nanti sebentar kita bacakan dulu salah satu SMS yang datang dari pendengar Radio Roja Bandung. Assalamualaikum Ustadz, saya Abu Muti di Taman Sari. Mau tanya, malaikat itu mencatat amal baik dan buruk. Apakah seorang wanita yang tidak memakai kaos kaki terus jalan-jalan keluar, apakah akan dicatat oleh malaikat sebagai amal buruk? Iya, kaki termasuk aurat yang tidak boleh ditampakkan oleh wanita. Auratnya itu dijelaskan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Adapun ayat, coba lihat Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Di akhir ayat itu Allah menyatakan wala tadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah ya para wanita itu menghentak-hentakkan kaki mereka agar terketahui perhiasan yang tersembunyi di kakinya tersebut. Jadi para wanita zaman dahulu suka memakai gelang di kakinya. Orang Sunda menyebutnya dengan sebutan gengge, gelang kaki gitu ya. Nah, itu tertutup oleh pakaian. Agar diketahui bahwa di kakinya itu ada gelang, dihentak-hentakan kakinya ketika berjalan. Sehingga berbunyi gemerincing, sehingga kuda lumping. Sering-sering-sering dihentak-hentakan. Itu terlarang oleh Allah, dikatakan jangan kalian menghentak-hentakkan kaki kalian agar perhiasan yang ada di balik pakaian yang menutupi kaki itu terketahui. Kata para ulama di antara Syaikh Al-Utsaimin menyatakan ya kalau ya memberitahukan dengan cara dihentak-hentakkan kaki bahwa di dalamnya ada perhiasan ya maka itu sudah terlarang apalagi menampakkan kakinya. Lebih terlarang lagi. Dan ini menunjukkan bahwa kaki wanita itu aurat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wa li zakkihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Ini untuk laki-laki, ya. Maka Allah tidak akan memandang kepada dia pada hari kiamat, tidak akan berbicara, tidak akan mensucikan dan bagi dia azab yang pedih. Berkata Ummu Salamah, "Fa kaifa tasna'un nisa'u biduyulihinna?" Apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata Nabi SAW, yurkhina shibra, ulurkan satu jengkal. Lalu kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau begitu, tumit-tumit mereka masih kelihatan. Apa kata Nabi? Yurkhina dhira'an wa la yazidna 'alaih. Ulurkan lagi satu hasta dan jangan ditambah. Pokoknya sampai si kaki itu tertutup, tidak kelihatan oleh orang. Jadi ayat dan hadis yang barusan ya menunjukkan bahwa kaki wanita itu aurat yang tidak boleh terlihat oleh laki-laki. Oleh karena itu apabila seorang wanita menampakkan kedua kakinya tanpa memakai kaos kaki, tanpa memakai penutup kaki, gitu ya, sengaja berjalan-jalan keluar, terlihat oleh laki-laki, maka dia sudah berdosa karena melanggar ayat dan hadis yang sahih tadi. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi. Pak Dadan, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Wafika barakallah. Ustaz mau tanya ini, Ustaz, setiap manusia kan diciptakan oleh Allah, diciptakan juga malaikat serta setan gitu ya, jin. Yang jadi pertanyaan, setiap manusia itu satunya diciptakan berapa malaikat gitu? Setiap satunya satu manusia. Iya. Yang kedua, Pak Ustaz, mengenai hadis sahih, hadis dhaif, itu derajatnya bisa menjadi hasan li ghairihi. Itu syarat-syaratnya berapa hadis yang menjadi penunjangnya gitu? Minimal berapa hadis? Iya. Ya gitu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Ya, tadi pertanyaan dari Abu Raisya satu lagi kayaknya belum kejawab. Apa? Tentang tempat imam yang ditinggikan. Oh iya iya. Ya, nanti diingatkan untuk pada dan juga. Yang kedua, Abu Raisya, tempat imam yang ditinggikan ini tidak boleh. Imam tidak boleh lebih tinggi daripada makmumnya. Ya, dan ini cermin dalam kehidupan masyarakat. Tapi karena kita mewarisi budaya feodalisme dari orang-orang kafir di mana para pejabat, para penguasa itu dianggap lebih tinggi, dicitrakan, dikesankan lebih tinggi daripada rakyat. Padahal istilahnya kan mereka itu wakil rakyat. Mereka itu pelayan rakyat. Yang namanya wakil itu kan lebih rendah dari yang diwakilinya, biasanya begitu. Yang namanya pelayan lebih rendah daripada yang dilayaninya. Makanya kehidupan para pemimpin kaum muslimin zaman dahulu tidak pernah lebih kaya dari umumnya kaum muslimin. Ya, mereka itu lebih susah, mereka itu lebih rendah, lebih miskin, lebih hina daripada umumnya rakyat karena pelayan, ya. Cuma mereka punya power, punya wewenang. Dan wewenangnya tidak disalahgunakan. Adapun sekarang kaum muslimin ya mengkondisikan pemimpin dengan pengkondisian yang sedemikian rupa sehingga pemimpin itu dianggap raja, dianggap dunungan, dianggap juragan, dianggap jauh lebih mulia. Karena dikondisikan begitu ya mereka akhirnya bersikap seperti itu. Penguasa arogan, penguasa umpamanya merasa dia yang harus dilayani, dihormati, dimuliakan, dinomorsatukan dan seterusnya ya. Padahal mereka pelayan. Nah, lalu di dalam kehidupan orang-orang kafir dalam beribadah juga begitu. Imamnya itu lebih tinggi. Maka dalam Islam enggak boleh. Nabi SAW pernah mengimami kaum muslimin di tempat yang lebih tinggi. Tapi ketika beliau sujud, beliau turun dari tempat yang tinggi kemudian sujud di bawah bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak boleh imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Demikian juga ketika kita sujud, maka tempat sujud kita tidak boleh lebih tinggi daripada tempat berdiri kita. Oleh karena itu, maka para ulama mengharamkan orang yang sakit, kemudian ketika sujud dia menyimpan bantal di tempat sujudnya agar pertama tidak terlalu rendah, yang kedua empuk gitu ya. Maka oleh Nabi SAW dilarang. Disingkirkan itu bantalnya dari orang yang sakit. Kata Nabi SAW, sholatlah kamu sambil berdiri kalau mampu. Kalau gak mampu, udah sambil duduk dengan isyarat saja. Jangan menyimpan bantal di tempat sujud. Sehingga ketika sujud, tempat sujud lebih tinggi daripada tempat dia berdiri atau tempat dia duduk. Maka itu tidak boleh sama sekali. Ya. Itulah yang pertanyaan Abu Raisya. Abu Kaisa. Abu Kaisa. Terus Pak Dadan, ada beberapa pertanyaan Pak Dadan? Ada dua ya? Ada dua. Satu? Yang satu apa? Cuma jelas? Satu. Yang kedua tentang hadis Hasan li ghairihi itu. Oh iya. Itu yang kedua. Enggak apa-apa kedua dulu ya. Iya, hadis yang dhaif bisa terangkat menjadi hadis Hasan li ghairihi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, hadis ini tidak dhaif jiddan. Tidak dhaif banget. Dhaifnya ringan, enteng-enteng saja. Adapun kalau dhaif jiddan, dhaif banget, maka tidak bisa terangkat ya menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Yang kedua, ada dalil lain yang menunjang, baik ayat ataupun hadis lain ya. Hadisnya berapa, minimal satu juga sudah bisa. Ini dua syarat. Syarat satu, hadis dhaif bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Pertama, tidak dhaif sekali. Yang keduanya, ada hadis lain yang menunjang isi dari hadis tadi, walaupun hanya satu, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Ya, lupa nomor satunya, lupa Ustaz. Nah, nanti kita akan lagi ya. Ada ya. Penelpon dari Jakarta kayaknya ini. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita akan bacakan dari SMS dulu Ustaz, dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Ibu Nia di Cirebon, serta dari Bapak Edi di Sindang Laut. Pertanyaannya, Ustaz, apa perbedaan malu yang baik dan malu yang tercela, serta malu kepada Allah itu adalah bagian dari muraqabatullah juga? Iya. Bedanya malu yang bagus dengan malu yang tercela adalah, kalau malu yang bagus, dia mendorong kepada kebaikan dan menahan diri dari keburukan. Mau bergibah malu, mau melakukan dosa ini dan itu malu, akhirnya gak jadi ya. Kalau gak sholat lu malu, kalau umpamanya kita gak zakat malu, kalau gak saum Ramadan malu. Maka ya itu bagus, mendorong ibadah dan menahan diri dari dosa. Adapun kalau malu yang tercela adalah malu yang menahan diri dari kebaikan. Mau sholat ke masjid malu, biasanya enggak. Wanita mau pakai kerudung menutup aurat malu, takut disangka nenek-nenek gitu ya. Mau ikut ke pengajian malu, biasanya mah enggak gitu. Biasanya mah nongkrong-nongkrong kangkau-kangkau di supermarket, di mall, masa ini ke masjid malu. Nah itu akhirnya enggak ke masjid, akhirnya enggak ke pengajian, akhirnya enggak sholat, akhirnya enggak pakai kerudung bagi wanita yang selama ini terbuka auratnya. Malu itu malu yang tercela, malu yang menghalangi orang dari kebaikan, maka itu malu yang tercela. Dan malu yang mendorong orang kepada kebaikan atau menahan diri dari keburukan, itulah malu yang terpuji. Ini yang pertama. Kedua, apa tadi? Apakah malu kepada Allah? Malu itu termasuk muraqabah enggak? Iya, malu lahir dari adanya muraqabah ya. Karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka kalau pas mau berbuat dosa, aduh malu, ada Allah yang melihat. Ya, sebagaimana kita mau melakukan dosa, ada orang melihat, malu, enggak jadi. Jadi malu lahir dari adanya muraqabah. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz. Ya, kepada para pendengar sekalian yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Dari mana, Bu? Dari Umum Sri Banjaran. Iya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya Pak Badenalken. Pakai bahasa Indonesia, Bu. Ada orang Jogja nih sama Cirebon. Kan, kalau laki-laki salat di masjid kan 27 derajat pahalanya gitu. Iya. Kan? Kalau gimana kalau perempuan cuma satu, berdua berjamaah di rumah itu? Pahalanya apakah sama? Iya. Ya, yang pertama, yang keduanya gini, kalau kita lagi sholat, terus kita lupa apa tuh surat pilihan, sampai diem gitu, blank sama sekali dalam rangka melancarkan hafalan, itu gimana? Apa harus diganti surat lain? Apa udah aja segitu nanti sujud sahwi gitu, Pak Ustaz? Ya gitu aja. Iya. Jazakumullah khairan. Ya, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri di Banjaran. Ya, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan Ibu Sri. Yang pertama, wanita tidak wajib ke rumah. Tidak wajib ke masjid. Akhirnya di rumahnya gimana pahalanya, kan laki-laki itu 27 derajat ya. Ya. Disebut wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid. Ya. Maksud lebih baik aktsaruha ajra. Lebih baik itu artinya lebih besar pahalanya. Itu penjelasan para ulama. Yang dimaksud dengan khairun lahunna, lebih baik bagi mereka, artinya lebih banyak pahalanya ya. Tapi kalau di rumah ibu ada kawan sesama wanita, lebih utama berjamaah. Berjamaahlah dengan putrinya, dengan pembantunya, dengan siapa aja wanita yang ada di rumah. Kalau ada orang tua atau mertuanya silakan berjamaah, itu lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian dan si imam berdiri di tengah-tengah shaf, bukan di depan seperti halnya laki-laki. Itu insya Allah lebih banyak pahalanya, walaupun tidak disebut berapa angka dari pahala itu. Tapi yang jelas lebih utama itu artinya lebih banyak pahalanya dibanding si wanita itu pergi ke masjid. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Sri. Kedua apa tadi? Baca ayat. Ya, kalau kita setelah Al-Fatihah baca surat, di tengah-tengah surat lupa, ya, apa yang harus kita lakukan? Boleh dua, ya. Pertama, mengganti surat itu dengan surat lain yang kita lebih hafal. Kedua, boleh juga umpamanya kalau yang ayat yang sudah dibaca juga panjang gitu ya, tapi sisanya beberapa ayat lagi blank lupa, boleh kita langsung ruku. Sebagaimana Nabi SAW juga demikian. Nabi pernah membaca ayat, kemudian tertegun sebentar, lalu batuk, kemudian setelah itu ruku, tanpa menamatkan surat yang sedang dibacanya. Jadi boleh ibu-ibu ganti dengan surat lain, boleh juga ibu langsung ruku apabila memang tidak ingat lagi. Dan gak perlu ibu-ibu diem, ingat-ingat sampai setengah jam, gak ingatnya terus saja sampai seingatnya. Apalagi sampai membatalkan sholatnya, maka jangan. Ya, jadi sekali lagi Bu Sri, dua ya, boleh ganti dengan surat lain, boleh ibu langsung ruku walaupun tidak tamat baca surat tersebut ya. Selama nih Bu, hati-hati, selama suratnya tidak ditutup dengan sesuatu yang tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jangan sampai fawailul lil musallin terus lupa lagi. Langsung aja ruku, gak boleh. Karena apa? Karena itu ayat belum tamat. Celaka orang-orang yang sholat. Sudah aja, terus ruku. Bahaya. Itu ada lanjutannya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Begitu Ibu Sri, wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali penelpon. Silakan yang nelpon masuk lagi ya. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Wa fiki barakallah. Ana dari Umur Raisa di Padalarang. Iya. Ini berhubungan dengan pertanyaan tadi mengenai kaligrafi. Kebetulan di rumah Ana sudah terpampang ini, harus diapain gitu kan? Itu yang pertama. Di tembok, yang kedua, Ibu. Di mana? Ibu, di mana itu dan berupa segede apa? Gimana, Ustaz? Di mana disimpannya dan segede apa? Di tembok, Bu. Ini udah terpampang di tembok dan udah pakai figura gitu. Yang kedua, pertanyaan itu tadi pertama, yang kedua, Ana pernah mendengar kalau misalnya doa antara azan dan iqomah itu tidak perlu bercakap-cakap dulu dengan orang lain. Dan itu tidak akan terkabul katanya doanya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Itu mungkin pertanyaan dari Ana. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Wa fiiki barakallahu wa jazakillahu khairu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Raisyah di Kota Baru Parahyangan. Barakallahu fiik. Figuranya kaligrafi turunkan saja Bu ya, simpan di tempat yang aman yang tidak terhinakan gitu ya Bu ya. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua teh? Doa. Doa. Iya. Nabi selesai menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat, ya. Itu mutlak, Bu. Tidak disyaratkan, tidak boleh bicara apa-apa dulu, enggak boleh, enggak ada. Pokoknya sebelum, setelah azan, sebelum qomat dikumandangkan, kapanpun itu berdoa. Baik sebelum doa itu ngobrol dulu, sebelum doa itu baca Quran dulu, sebelum doa itu ngapain dulu pun itu enggak masalah, asal itu dilakukan sebelum qomat. Maka insya Allah tetap terkena dengan hadis tadi la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ke pendengar radio kita FM Cirebon. Ini pendengar dari asli dari Banyumas, Ustaz, karena assalamualaikumnya pakai assalamualaikum, Ustaz. Dari Bu Kam di Benda Cirebon. Saya tadi malam ada saudara dari Banjarnegara. Dia beberapa tahun lalu hamil 9 bulan. Dalam bulan Ramadan dia tidak bisa puasa 1 bulan penuh. Dan dia cuma bayar fidyah 1 bulan penuh. Apakah dia masih punya kewajiban bayar puasa dan bagaimana apabila dah lewat beberapa tahun? Mohon dijawab, sangat ditunggu jawabannya. Syukran. Ya, Ibu siapa? Bu Kam. Bu Kam di Banyumas. Barakallahu fiik. Pendapat yang lebih kuat tentang wanita yang hamil dan menyusui, ya. Bila mereka khawatir terhadap kehamilannya bila dibawa saum, yang terkuat adalah membayar fidyah, bukan mengqadha. Karena kalau mengqadha itu ditunjukkan bagi dua orang, safar dan sakit, ya. Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau safar, maka boleh tidak som tapi ganti di hari-hari lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Adapun kalau fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu atau yutiqunahu itu merasa berat, mampu tapi berat, berisiko, maka dia bayar fidyah. Wanita hamil dan wanita yang menyusui masuk ke mana? Masuk ke yang kedua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Makanya Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan innal murdi'a wal hubla, ya. Aftarata, bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, mereka boleh berbuka tapi bayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin di setiap harinya. Jadi pendapat yang lebih kuat tentang wanita yang hamil dan menyusui, ya, mereka boleh tidak saum, tapi mereka harus mengganti dengan fidyah dan bukan mengqadha. Jadi bayarkan fidyah itu, ya, sebanyak hari-hari yang mereka tidak saum di Ramadan tersebut. Kalau full 30 hari, ya bayar fidyah untuk 30 hari. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali penelpon. Silakan yang nelpon masuk lagi, ya. Saya minta pendapat Ustaz, apakah dibolehkan apa enggak, ya, wanita yang sedang haid yang membaca Al-Quran dan tiga hal yang barusan, Ustaz. Iya. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Ratib di Rafif di Majalaya, ya. Barakallahu fik. Jadi memang pertama ulama ikhtilaf. Boleh enggak wanita haid membaca Al-Quran? Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Jalal Ikram Syarah Bulughul Maram, kecuali ini, apabila wanita haid tersebut seorang mahasiswi atau siswi yang diharuskan melakukan ujian hafalan Al-Qur'an oleh gurunya, maka dibolehkan. Atau menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf yang memang harus dites membaca Al-Quran, maka dibolehkan. Itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun kalau tidak dalam rangka itu, maka tidak boleh. Itu jumhur ulama demikian. Tapi ada enggak ulama yang berpendapat boleh? Ada, ya. Kenapa? Karena tidak ada larangan dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Kalau tidak ada larangan untuk menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran bagi wanita haid ataupun nifas, maka dianggap tidak ada larangan. Kalau tidak ada dalil yang melarang, dan kita tidak boleh adanya menetapkan adanya larangan tersebut, ya. Adapun beberapa ayat yang dianggap merupakan larangan itu dibahas oleh para ulama. Contohnya seperti ayat yang tadi dibaca Al-Waqi'ah, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin, ya. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Maksud kitab tadi itu Lauhul Mahfuz. Al-Qur'an ini tertulis di Lauhul Mahfuz. La yamassul qur la yamassuhu ilal mutahharun, yang tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz itu kecuali makhluk yang disucikan. Yang dimaksud makhluk yang disucikan di sana malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ayat ini berbicara tentang Lauhul Mahfuz yang tidak bisa disentuh kecuali para malaikat sebagai makhluk-makhluk yang suci. Sehingga ayat ini tidak bermakna larangan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Terlebih la yamassuhu illal mutahharun di sini bukan dalam bentuk fi'il nahi, tapi dalam bentuk khabar, dalam bentuk berita. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz itu kecuali para malaikat yang disucikan. Nah, jadi ini tentang Lauhul Mahfuz dan bukan tentang mushaf Al-Qur'an. Terlebih di zaman Nabi, ya, sampai Nabi wafat tidak ada mushaf. Kapan mushaf ada? Mushaf itu ada setelah ketika zaman Uthman bin Affan, baru ada mushaf, ya. Di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar tidak ada mushaf. Kalau tidak ada mushaf, mana mungkin ada pembicaraan tentang hukum menyentuh mushaf? Karena apa? Karena tidak ada mushafnya. Masa hukumnya dibicarakan padahal mushafnya tidak ada, ya. Oleh karena itu ayat tadi, ya, hadis juga itu tidak ada berbicara tentang hukum menyentuh atau larangan menyentuh mushaf karena mushafnya tidak ada di zaman itu. Ayat tadi itu hanya berbicara tentang apa? Tentang Lauhul Mahfuz di sana di atas langit ketujuh, ya. Kedua, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, kecuali orang yang suci. Tadi sudah dijelaskan hadis ini dhaif. Jadi tidak ada satupun hadis sahih yang melarang menyentuh Al-Qur'an, tidak ada satupun. Karena hadis itu semuanya dhaif, gitu ya, tidak ada satupun yang sahih, maka tidak boleh dijadikan hujah, maka tidak dianggap tidak ada larangan. Itu yang pertama. Kedua, anggap saja hadis itu sahih. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, mushaf, ya. La yamassul Qur'an illa thahir, kecuali yang suci. Pertama, yang dimaksud tidak boleh menyentuh Qur'an itu dalam sabda Nabi itu menyentuh apanya? Apakah mushafnya? Ingat, di zaman Nabi tidak ada mushaf. Kalau tidak ada mushaf, ya, terus ada larangan jangan menyentuh Qur'an kecuali yang suci, ya. Apa yang disentuh? Mushaf tidak ada saat itu, ya. Tulisan masih ada dalam tercecer dalam kertas, dalam kulit binatang, dalam kulit-kulit kayu gitu, ya. Jadi apa yang disentuh? Tidak ada mushaf saat itu dan belum terkodifikasi, belum terkumpulkan, belum dibukukan. Maka kalau bukunya, mushafnya belum ada, untuk apa larangan itu? Menyentuh apanya? Nah, tapi anggap saja hadis itu sahih, padahal hadis itu dhaif. Andai itu hadis sahih, yang dimaksud tahir kata si Al-Albani adalah mukmin. Tahir itu apanya? Tahir jiwanya, tahir hatinya. Sebab Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan innal mu'minu la yanjus, bahwa mukmin itu tidak najis. Tidak najis apanya? Jiwanya. Badannya mungkin najis kalau dia diompoli oleh anaknya, badannya najis. Tapi jiwanya suci. Orang kafir badannya mungkin suci, tapi jiwanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Sehingga yang dimaksud la yamassul Qur'an ila thahir, kalau itu dianggap sahih, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci, maknanya adalah tidak boleh menyentuh mushaf atau tulisan apapun, bukan mushaf saja atau tulisan yang tercecer, kecuali orang yang jiwanya suci, hanya orang mukmin. Adapun orang kafir tidak boleh. Dan ini diperkuat dengan hadis yang menyatakan Nabi melarang para sahabat membawa tulisan Al-Quran ke negeri kafir. Sebab khawatir tulisan itu nanti jatuh ke tangan mereka, dihinakan oleh mereka, disentuh oleh mereka. Maka itu yang terlarang. Oleh karena itu, selama dia mukmin, walaupun dia umpamanya berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar gitu ya, termasuk para wanita yang haid dan nifas gitu, itu hadasnya hadas besar, termasuk yang junub, maka tidak terkena dengan larangan tadi karena jiwanya tahir, jiwanya suci. Adapun orang musyrik ya, orang kafir, walaupun badannya suci bersih gitu, tapi tetap dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan ini diperkuat dengan adanya hadis bahwa Nabi melarang para sahabat membawa tulisan Al-Quran ke negeri-negeri kafir ketika mereka berangkat ke sana. Khawatir jatuh ke tangan mereka, nanti dihinakan. Demikian Ibu Ummu Rafif, wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Ustaz. Iya, iya, terakhir ya. Ini dari pendengar radio kita FM Cirebon, Ibu Neneng Humairah di Cirebon, mungkin anggota polisi atau TNI Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana seharusnya kita menyikapi berita di TV tentang malaikat yang menyelamatkan seseorang dari kecelakaan? Syukron. Siap. Ya, kau tahu itu polisi atau ABRI gimana? Ya, sebab izin bertanya. Biasanya begitu. Iya, diizinkan. Emang kecelakaan apa yang ada? Wallahualam. Di berita? Wallahualam. Iya, apakah ada enggak malaikat yang menyelamatkan seseorang dari kecelakaan? Banyak, Ibu. Dan itu tidak hanya berlaku dulu, sekarang juga dan yang akan datang, ya. Dan itu nanti akan lebih kita bahas lebih mendalam di apa? Di bab yang berikutnya tentang amal-amal malaikat, menyangkut nanti amalan malaikat ketika berkaitan dengan aktivitas manusia, ya. Oh iya, tadi saya ingat tuh pertanyaan siapa yang terlewat, yang terlupakan. Dadan. Ada berapa malaikat? Dadan. Dadan. Ya, nah, jadi kayak nyambung lagi oleh si ibu polisi ini. Boa katang. Belum tentu. Berapa malaikat yang menjaga manusia? Iya, nanti kita akan ketahui ketika menjelaskan amalan malaikat yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Jadi selain Raqib dan Atid, ada lagi malaikat Qorin, ya, karena maminkum illa ukila ilaihi, ya, Qorinun minal jin wa Qorinun minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dilepaskan kepada orang itu satu Qorin dari kalangan jin dan satu Qorin dari kalangan malaikat. Jadi ada malaikat Qorin juga selain jin Qorin, ya. Jadi ada malaikat Qorin, ada Raqib, ada malaikat Hafadhah. Sebagian ulama menyatakan malaikat Hafadhah itu adalah malaikat yang menuliskan amal-amal. Sebagian lagi ada yang menjelaskan bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat penjaga orang dari kesalahan, dari kecelakaan. Jadi, dari kecelakaan yang memang belum ditakdirkan menimpa orang itu. Dengan cara-cara yang Allah kehendaki, ya, tanpa disadari, tanpa bisa dicerna oleh akal, di luar akal nalar manusia, bagaimana caranya orang itu kok bisa selamat dari kecelakaan seperti itu, ya. Nah, ada malaikat Hafadhah, ada, betul, ada malaikat-malaikat seperti itu. Nanti kita akan ceritakan beberapa kisah yang menjadi contoh dalam hal tersebut. Tapi bukan sekarang, tapi di bab yang menyangkut amal-amal para malaikat yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Jadi ibu polisi atau ABRI ini nanti harus ikut terus di pertemuan-pertemuan yang berikutnya, ya. Ya, pertanyaan mungkin masih sangat banyak, baik telepon, SMS, WhatsApp gitu ya. Cukup sampai di sini karena waktunya memang terbatas. Insya Allah kita jumpa lagi nanti di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.